إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari kitabun nikah, dari kitab Dharari Al-Mudhiyah Syarah Durarul Bahiyah karya Al-Imam Muhammad Ibn Ali As-Sawqani rahimahullahu ta'ala. Berikutnya faslun, fasal. Ahkamul mahri wal usrati, yakni hukum-hukum terkait dengan mahar, yakni mas kawin, wal usrah, dan pergaulan berumah tangga. Mahar kadang disebut dengan sodak, ya, sodak kadang disebut mahar, ini mas kawin bahasa kita. Ini pemberian dari calon suami untuk sang calon istri. Kata beliau rahimahullah dalam matannya, wal mahru wajibun, dan mahar itu hukumnya wajib. Nikah harus ada mas kawin. Wa tukrahu al-mughallatu fihi, dan hukumnya dimakruhkan, dibenci, al-mughallatu fihi, bermahal-mahal pada mas kawin tersebut. Jadi disunahkan yang murah, dibenci yang harganya terlalu mahal gitu. Wa yasihu walau khataman min hadidin, dan mas kawin itu sah walaupun hanya dengan cincin besi. walaupun dengan cincin besi, mungkin harganya 5.000 rupiah atau 15.000 rupiah ataupun 10.000 rupiah gitu. Untuk mas kawin sudah sah gitu. Au ta'lima Qur'anin, atau dengan mengajari Al-Qur'an. Mas kawinnya mengajari Al-Qur'an, calon istri belum bisa membaca Al-Qur'an, maka mas kawinnya nanti setelah akad nikah diajari Al-Qur'an sampai bisa membaca Al-Qur'an gitu. Wa man tazawwaja imra'atan wa lam yusamma laha shadaqan falaha mahru nisa'iha. Wa man, dan barang siapa, tazawwaja imra'atan, yang menikahi seorang perempuan, wa lam yusamma laha shadaqan, dan tidak menyebut bagi istri tersebut mahar. Maharnya berapa? Nikah karena senengnya, suami dapat si fulanah ini sangat senang sekali, si fulanah ini dapat si fulan sangat senang sekali, orang tuanya dapat menantu ini sangat senang sekali, sudah enggak mikir mas kawin sudah. Dapat itu aja sudah senang gitu. Calon suami dapat si fulanah ini sudah senang sekali, sehingga lupa enggak menyebut mas kawinnya berapa gitu. Orang jual beli kan gitu, nek wis seneng gitu wis pira-pira bayar gitu. Gitu, enggak nawar-menawar sudah, langsung berapapun bayar gitu. Kalau seperti ini tidak menyebut sodak mas kawin untuk si calon pengantin, maka falaha mahru nisa'iha, tetap istri itu wajib mendapatkan mas kawin seukuran mas kawin wanita di daerah situ. Umumnya berapa? Umumnya mas kawin 500.000, ya 500.000. Sebagaimana tukang, ya tukang batu, kamu besok kerja di rumah saya ya gitu. Oh iya, bikin pondasi sampai atap gitu. Gak tanya di sehari dibayar berapa gitu, gak tanya. Yang punya rumah juga gak bilang, kamu tak gaji sekian per hari gitu. Maka si tukang ini mendapatkan gaji umumnya daerah situ. Umumnya berapa? Umumnya 50.000, ya harus digaji 50.000 walaupun enggak ada perjanjian sebelumnya gitu. Begitu juga mas kawin. Enggak ada perjanjian sebelumnya, tapi umumnya 500.000, ya harus dibayar 500.000 gitu. Seperti itu, kadang malu-malu. Kamu kerja di rumah saya, minta bayaran berapa? Wis monggo mriku gitu. Enggak mau bilang berapa gitu. Walaupun bilang pun monggo mriku, sudah terserah gitu. Itu maksudnya ya apa umumnya gitu. Maka ada kaidah usul fikih, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu jadi hukum gitu. Adat kebiasaan itu jadi hukum. Bukan tradisi kesirikan loh ya ini. Kebiasaan tukang daerah sini umumnya berapa, itu jadi hukum. Walaupun enggak menentukan harga, ya jadi hukum. Sehingga ketika lamaran, ketika perjanjian mau nikah, gitu, enggak nyebut mas kawinnya, gitu. Maka mas kawinnya seukuran umumnya orang nikah di situ. Cuma kayaknya mas kawin itu sekarang itu berbeda-beda sekali, enggak tahu ada umumnya apa enggak. Ada yang sedikit sekali, ada yang aneh-aneh, ada yang mas kawin itu mahal sekali, ada yang murah sekali, ada yang ya, kayak pengen bikin keanehan gitu, seperti itu. Jadi orang kalau menikah di KUA itu beda-beda mas kawinnya, ada yang murah, ada yang gitu, ada yang bikin keanehan gitu. Mas kawinnya uang sejumlah tanggal lahirnya gitu misalnya. Tanggal lahirnya 25 ya 25.000 gitu misalnya. Bikin aneh-aneh seperti itu gitu. Wallah alam apakah ada uraf kebiasaan di masyarakat kita umumnya berapa gitu. Kayaknya enggak ada. Nek tukang ada. Nek tukang ada gitu. Seperti itu. Jadi kalau tidak tersebut di awal berapa mas kawinnya, maka sesuai uraf kebiasaan di masyarakat situ. Gitu. Ida dakhala biha wa yustahabbu taqdimu shay'in minal mahri qabla dukhul. Ini apabila sudah masuk, sudah terjadi akad nikah. Adapun yang disunahkan, mas kawin itu takdimu shay'in, didahulukan. Ya, minal mahri dari mas kawin tersebut qabla dukhul. Jadi sebelum masuk ke pernikahan diserahkan dulu. Jadi sunahnya mas kawin duluan itu baru nikah gitu. Tapi boleh akad nikah dulu mas kawinnya menyusul. Ya sebagaimana jual beli. Ya, ambil gas tak bawa dulu ya uang nanti gitu. Gasnya dibawa pulang, dipakai untuk masak mie atau apa gitu, baru dibayar. Boleh seperti itu. Mas kawin juga gitu, akad nikah dulu gitu. Nanti sore atau besok baru dibayar gitu. Mas kawinnya baru diserahkan gitu. Enggak apa-apa. Tapi sunnahnya diserahkan terlebih dahulu sebelum akad nikah, ya, sebelum dukhul. Kita bahasakan akad nikah gitu ya. Wa alaihi ihsanul israti. Dan wajib atas suami, dhamirnya hi kembali ke suami. Wajib atas suami ihsanul israti. Bagus dalam pergaulan. Lemah lembut kepada istrinya. Kadang perlu berbincang-bincang dengan istrinya sambil minum kopi, ya, berbincang-bincang. Ya. Jadi bergaul dengan baik, enggak seperti patung macan diem aja. Suami istri diem aja, enggak ada pembicaraan. Jadi ada bincang-bincang, ada musyawarah, hari ini masak apa gitu. Enaknya hari ini bikin lauk apa gitu. Sehingga apa yang dikerjakan di hari itu berdasarkan musyawarah, disepakati bersama gitu. Ya musyawarah sambil minum teh, minum kopi ya gitu. Besok lauknya apa? besok masak sayur apa gitu. Seperti itu. Jadi suami wajib berbuat ihsan kepada istri, wajib berbuat baik kepada istri. Wa alaiha atta'atu, dan wajib atasnya, dhamirnya ha kembali ke istri, dan wajib atas istri taat kepada suami gitu. Walaupun taat dalam perkara sepele taat. Ya, suami misalnya bilang ke istrinya, ya, besok masak nasi goreng aja gitu misalnya. Istri taat gitu. Jadi wajib istri itu taat kepada suaminya, walaupun perkaranya sepele gitu. Karena walaupun sederhana seperti ini akan membawa kepada keharmonisan rumah tangga gitu. Keharmonisan rumah tangga sepele gitu. Cuma masalah masakan, masalah minuman gitu. Kalau ini terwujud, suami berbuat baik kepada istri, istri taat kepada suami, maka akan jadi rumah tangga yang baik. Seperti itu. Dan perkara besar itu dari perkara yang sepele. Kalau yang sepele-sepele saja, suami berbuat baik kepada istri, perkara yang ringan, istri taat kepada suami, maka ini adalah jembatan untuk baik dalam perkara besar dan taat dalam perkara yang besar juga. Seperti itu. Kemudian, wa man kana lahu zaujani fasaidan, dan barang siapa yang dia memiliki zaujani, dua istri, fasaidan atau lebih, adalah wajib baginya berbuat adil. Wajib berbuat adil. Adil dalam perkara yang dohir. Adapun yang batin enggak harus. Yang dohir harus adil. Satu dikasih nafkah, satu juga harus dikasih nafkah. Gitu. Dalam perkara yang dohir. Jumlah nafkah enggak harus sama sesuai kebutuhan. Istri pertama anaknya 9, istri kedua anaknya 1. Ya nafkahnya berbeda. Yang anaknya 9 lebih banyak ketimbang yang anaknya 1. Itu namanya adil gitu. Dalam masalah dohir. Adapun dalam masalah batin enggak harus. Seperti kecintaan. Lebih cinta ke istri kedua. Atau lebih cinta ke istri ketiga. Itu enggak apa-apa. Karena hati itu enggak bisa dibikin sama, enggak bisa. Orang tua ke anak seperti itu juga. Dalam masalah dohir, satu kasih nafkah, satu kasih nafkah, semuanya dikasih nafkah. Tapi untuk mencintai, lebih cinta ke anak kedua, lebih cinta ke anak kesatu, itu enggak bisa dipaksa. Hati enggak bisa dipaksa gitu. Nabi Yakub aja lebih cinta ke Nabi Yusuf dan Bunyamin ketimbang 11 saudaranya gitu. Anaknya satu baik, satu nurut, satu manut gitu. Yang lain enggak gitu. Suruh cintanya sama, enggak bisa. Enggak mampu orang tua seperti itu. masalah zahir, masalah nafkah, pemberian harus adil, harus adil. Tapi masalah hati enggak bisa sama. Enggak bisa sama gitu. Istri juga demikian. Istrinya 3, 4 gitu. Watak istrinya beda-beda gitu. Ada yang satu baik sekali, yang paling baik ini yang paling dicintai gitu. Enggak apa-apa. Karena hati enggak bisa dipaksa. Tapi masalah nafkah bisa dipaksa. Semua harus dikasih nafkah sesuai kemampuannya. Bil ma'ruf gitu. Maka kalau istri lebih dari satu, maka harus adil bainahunna, di antara istri-istri tersebut. Fil qasami, baik dalam giliran bermalam tinggal di rumah istri ke satu, kedua, ketiga gitu, harus adil gitu. Wa ma tad'u li hajatin ilaiha, dan dalam perkara yang dibutuhkan. Ya, gampangnya ya nafkah. Dalam perkara nafkah harus adil gitu. Harus adil. Wa idza safara, dan apabila bepergian safar, istrinya 3 mau pergi ke Jakarta misalnya. Akro'a bainahuna, mengundi di antara istri-istri sebut. Diundi siapa yang jatah ikut dalam safar kali ini gitu. Nanti berapa bulan lagi safar, bepergian, diundi lagi. Siapa yang giliran ikut menemani dalam safarnya, seperti itu. Berikutnya, walil mar'ati an tahaba naubataha, dan boleh bagi wanita untuk menghibahkan gilirannya, jatah gilirannya. Istrinya 3 gantian, hari ini tinggal ke istri pertama, hari besok tinggal di istri kedua, hari ketiga tinggal di istri ketiga gitu. Istri ketiga ini sudah tua, dia ngalah, sudah, kamu suamiku boleh enggak tidur kesini. Jadi tidurnya cuma di rumah istri ke satu dan istri kedua. Enggak apa-apa, yang penting saya statusnya punya suami. Yang penting statusnya sekedar punya suami gitu. Enggak apa-apa seperti itu. Sebagaimana Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibahkan, memberikan hari gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha sudah tua dan Rasulullah ingin menceraikannya, maka Saudah ini sangat ingin mati dalam keadaan menjadi istri Rasul, tetap menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menghibahkan hari gilirannya gitu. Au tusalihu az-zawju ala isqatiha, atau tusalihu yakni sulh, perjanjian damai gitu. Istri untuk isqatiha, menggugurkan gilirannya ya, menggugurkan hari gilirannya, seperti kisahnya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha tadi gitu. Kemudian wa yuqimu ing dal jadi dati al-bikri sab'an, dan tinggal di rumah istri yang baru yang masih gadis selama 7 hari 7 malam. Ya, 7 hari 7 malam ya. Kalau siangnya bebas, siangnya kemana-mana boleh. Yang penting malamnya, gitu. 7 malam. Wasayyibi, adapun kalau istri barunya itu janda, salasan 3 malam. Ya, tinggal di rumah istrinya 3 malam. Adapun siang cari makan kemana-mana, kerja, gitu. Berikutnya paragraf terakhir kita baca saja dan enggak kita terjemahkan. Wala yajuzu al-azlu wala ityanul mar'ati fi duburiha. Diterjemah sendiri gitu ya. Itu matannya. Berikutnya kita bahas satu persatu dari matan tadi. Yang pertama, hukmul mahri, hukum mahar, hukum mas kawin. Aku katakan, kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, amma kaunul mahri wajiban, adapun keberadaan mas kawin itu adalah wajib. Nikah harus pakai mas kawin, gak boleh nikah gratis gitu. Harus pakai mas kawin gitu. Fa'a'fali annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusawwik nikahan biduni mahrin aslan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan nikah dengan tanpa mas kawin secara asal. Seperti contoh nikah sigor, kawin silang. Ya. Kamu nikahkan saya dengan putrimu, kamu akan saya nikahkan dengan putriku, gitu. Kawin silang. Mas kawinnya yaitu, mas kawinnya kalau kamu nikahkan aku dengan putrimu, ya sebagai imbalannya, mas kawinnya kamu akan saya nikahkan sama putriku. Atau kalau kakak beradik, kakak laki-laki punya adik perempuan. Ini kakak laki-laki punya adik perempuan. Yang laki-laki bilang ke yang laki-laki, kamu nikahkan saya dengan put adikmu perempuan, genti kamu akan nikahkan dengan saya, kamu akan saya nikahkan dengan putri adikku perempuan. Gitu. Itu namanya nikah sigor, ya, kawin silang. Dilarang. Salah satu illah, sebab kenapa dilarang, karena tidak pakai mas kawin, tidak pakai mahar gitu. Tidak pakai mahar. Walaupun muncul pembahasan, walaupun pakai mahar pun tetap haram kawin silang. Ya, seperti itu. Nabi enggak membolehkan nikah tanpa mahar. Wa fil kitabil aziz, dan di dalam kitab yang mulia Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tu nisaa sadaqatihinna nihlatan. Dan berikan kepada wanita-wanita tersebut sodakotihinna, sodakohnya, mas kawinnya, maharnya. nihlatan sebagai pemberian sukarela, ya, pemberian sukarela gitu. Perintah dari Allah hukumnya wajib karena enggak ada pemaling, enggak ada pemaling dari kewajiban tersebut gitu. Di dalam ayat lain itu tadi dalam surat An-Nisa ayat 4. Di dalam surat yang lain, surat An-Nisa ayat 2. Fala ta'khudu minhu syai'an. Jangan mengambil dari mas kawin itu sedikit pun. Jangan diminta lagi mas kawinnya gitu. Dilarang suami meminta mas kawin dari istrinya gitu. Tapi kalau setelah akad nikah enggak punya sayur, terus mas kawinnya untuk beli sayur, suami boleh mau ikut makan enggak? Boleh gitu. Kalau mas kawin yang sudah diberikan diminta lagi enggak boleh. Tapi kalau mas kawin tadi untuk beli sayur dimakan bersama dengan suaminya maka boleh seperti itu. Diminta lagi enggak boleh, ya, menunjukkan wajibnya memang wanita itu diberi mas kawin ketika nikah. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad abda ba'dukum ila ba'din. Bagaimana kok kalian meminta kembali mas kawin tersebut padahal sungguh kamu telah bergaul sebagian kalian dengan sebagian yang lain gitu. Enggak pantas diminta kembali, ya, enggak boleh mas kawin diminta kembali gitu. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala junaha 'alaikum antankihuhunna. Tidak ada dosa atas kalian untuk menikahi mereka, wanita-wanita tersebut, idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kalian memberi kepada mereka ujur, yakni mas kawin, mahar gitu. Seperti itu. Jadi boleh menikahi dengan syarat diberi mas kawin. Sehingga mas kawin itu adalah suatu yang harus, itu suatu yang harus. Waqad akhraja Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim, dan sungguh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Al-Hakim rahimahumullahu jami'an, wa shahahahu min hadis Ibnu Abbasin, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mana'a aliyan ayat hula bi Fatimata. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Ali bin Abi Thalib untuk masuk menikahi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa dilarang? Hatta yu'tiha syai'an, sampai memberi sesuatu, memberi mas kawin. Jadi enggak boleh masuk, ya, kepada pernikahan dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha hingga memberi sesuatu, menunjukkan wajibnya mas kawin gitu. Walamma qala, dan tatkala Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma indi syai'un, saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa untuk mas kawin gitu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa aina dir'uka al-hutamiyah. Kalau ada di situ tertulis al-hutaimah, wallah alam kayaknya yang benar al-hutamiyah gitu. Yakni di mana baju besimu al-hutamiyah, yakni baju besi buatan dari sebuah daerah atau sebuah suku yang dinisbahkan kepada Al-Hutamah bin Muharib, yakni pembuat baju besi. Di mana baju besi Al-Hutamiyah yang kamu punyai itu gitu. Oh iya, punya gitu ya. Ingatnya itu sudah enggak punya apa-apa untuk mas kawin, untuk mahar, apa ya, enggak punya. Diingatkan oleh Rasul, di mana baju besimu al-khutamiyah itu? Maka akhirnya fa'atahu iyaha. Akhirnya baju besi tersebut diberikan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha sebagai nikhlatan, pemberian sukarela atau mas kawin atau mahar gitu. Diriwayatkan oleh Imam Hakim mengatakan sahihul isnad. Sanad ini sahih. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah fi ta'liqatihi huwa kama qala. Kemudian Syekh Muhammad Siruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam ta'liqatnya, dalam catatan kakinya, dalam komentarnya, dalam hasil penelitiannya, huwa kama qala, hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imamul Hakim gitu, yakni sahihul isnad ya, sahih sanadnya. Wa hadisu Sahal bin Sa'ad al-Ati qariban, dan juga hadis Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi rahimah radhiyallahu ta'ala anhu, al-Ati yang akan datang qariban sebentar lagi, itu min aqdamil adillati, itu adalah sebesar-besar dalil ala wujubil mahri, atas wajibnya membayar mahar mas kawin gitu. Dengan demikian selesai pembahasan hukum mas kawin. Apa hukumnya tadi? Wajib gitu ya, wajib membayar mas kawin. Berikutnya yang kedua, wa yukrahu al-mughallatu fil mahri, dan dimakruhkan bermahal-mahal dalam mahar ya, dalam mas kawin. Hikmahnya, kalau ternyata nanti di pernikahan itu terjadi sesuatu yang istri tidak kuat menjadi istrinya, akhirnya minta khulu gitu, misalnya suaminya tukang pukul gitu, tukang pukul istri gitu, istri khulu minta cerai, maka hukum khulu itu harus mengembalikan mas kawin, harus mengembalikan mas kawin. Kalau mas kawinnya muahal sekali sedangkan mau khulu, enggak punya duit, enggak bisa mengembalikan mas kawin tersebut, enggak bisa khulu gitu. Itu salah satu hikmahnya, dimakruhkan mas kawin itu enggak mahal gitu. Bahkan yang paling bagus adalah yang paling murah ya, paling murah. K Kata beliau rahimahullah, wa amma karahatul mughallati fil mahri, adapun dibencinya bermahal-mahal dalam mas kawin, fali hadisi Aisyata, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inda tabrani, tabrani atau taubarani gitu. Fil Ausat, dalam kitab Al-Ausat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'daman nikahi barokatan, sesungguhnya nikah yang paling besar berkahnya adalah aisyaruhu mu'natan, yang paling mudah mas kawinnya, paling murah mas kawinnya. Tapi wafi isnadihi do'ibun, tapi dalam sanadnya ada kelemahan. Dalam catatan kaki dikatakan, dita'ifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, kultu, aku katakan, kata pentah ke kitab ini, waqad soha bilabdin akhar, dan sungguh sahih dengan lafad yang lain, ada hadis yang lain tapi sahih, wahuwa, yakni Nabi mengatakan, min yumnil mar'ati tashilu tashilu amriha wa qillatu sadaqiha, dan termasuk wanita yang berkah, yang barokah, barokah kasratul khair wa subutuhu, banyaknya kebaikan dan awetnya kebaikan. Jadi kalau barokah itu, rezekinya barokah itu banyak dan awet gitu. Barokah seperti itu. Wanita yang paling berkah adalah yang paling mudah urusannya. Wong wedok sing gampang gitu. Kalau urusan dengan suami itu mudah gitu. Ya, mudah urusannya. Wakil latu sodakiha, dan sedikit maharnya. Nek minta mas kawin sedikit, enggak mahal, enggak mewah gitu. Qala Urwah, berkata Urwah, rawal hadisu an Aisyata, meriwayatkan hadis tersebut dari Aisyah, wa ana aqulu min indi, dan aku katakan dari diriku, kata Urwah, wa min su'miha, tu'siru amriha wa kasratu sodakiha. Dari hadis tersebut berarti gitu, yang paling sialnya, wanita yang paling sialnya itu yang sulit urusannya. Wanita yang sulit, angel, dijak rembukan angel, dijak kompromi angel, susah, ruwet, njundet gitu. Jak rembukan sulit gitu. Wa kasratu sodakiha, dan kalau minta sodak yang mahal, minta mas kawin yang mahal, itu mabhum, pemahaman kebalikan dari hadis tadi. Dan hadisnya sahih, jadi wanita yang paling berkah adalah yang mudah urusannya dan paling murah maharnya gitu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Bi'idnillahi ta'ala. Kita cukupkan, banyak kekurangan. Alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.